السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini, malam Jumat, yang merupakan hari pilihan Allah Azza wa Jal untuk kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang merupakan sebaik-baik hari dan merupakan Eid bagi kaum muslimin. Kita kembali melanjutkan kajian rutin kita yang membahas As-Sirah An-Nabawiyah dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Allamatul Hafiz Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita menjelaskan tentang beberapa kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq dalam perjalanan keduanya menuju Al-Madinah yang merupakan tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin. Mereka meninggalkan negeri yang mereka sangat cintai karena mereka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan mereka adalah mengharapkan ridha Allah dan menolong agama Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat sebagai hamba-hamba yang mulia. Kata Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah taala, "Faja'a taibatar ridha yaqinan." إذ كمل الثلاث والخمسين. Bahwa tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Thaibah, yaitu nama Al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti nama kota Madinah yang dahulu bernama Yathrib, lalu diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Thaibah, dan disebut juga Thaibah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah dan beliau sempurna berusia 53 tahun. 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul, 13 tahun beliau mendakwahkan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid selama di Makkah. Setelah itu beliau berhijrah fi yaumil itsnain wa dama fiha 10 sinin kamalat nahtiha. Beliau tiba pada hari Senin, lalu kemudian beliau menetap di kota Madinah hingga Allah Azza wa Jalla mewafatkan beliau setelah tinggal selama 10 tahun. Apa yang terjadi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah? Disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Ibnu Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Shihab Az-Zuhri. Beliau meriwayatkan dari Urwah bin Zubair anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam لقي الزبير في رغب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan menuju ke Madinah beliau bertemu dengan Az-Zubair, Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam, dan Az-Zubair bin Al-Awwam adalah suami dari Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq yang merupakan saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Az-Zubair bin Al-Awwam adalah iparan. Iparan, kalau orang Sulawesi mengatakan lagu. Iparan. Bahasa Arabnya adil. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Az-Zubair bin Al-Awwam bersama dengan rombongan kaum muslimin yang mereka adalah para pedagang yang baru saja kembali dari negeri Syam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Madinah, dalam perjalanan bertemu dengan Az-Zubair, dengan yang bersama beliau dari kaum muslimin pulang dari dagang dari negeri Syam. Fakasa Az-Zubair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar thiyab bayadin. Maka Az-Zubair memberikan pakaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar pakaian yang berwarna putih. Pemberian hadiah. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam beliau bertemu dengan iparannya beliau, adilnya beliau, sekaligus bertemu dengan mertua Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Wa sami'a al-muslimuna bil madinati makhraj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah. Dan kaum muslimin mereka pun yang tinggal di Madinah, mereka mendengarkan tentang keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. berita bahwa Rasulullah telah keluar. Mungkin melalui orang-orang yang lewat, yang berlalu melewati kota Madinah, lalu mereka memberitakan. Kondisi seperti dahulu tidak seperti informasi yang ada sekarang ini. Ada satu berita di ujung dunia, kalau dunia punya ujung, ya, itu dalam waktu detik sudah nyampe ke kita. Begitu cepatnya informasi pada zaman sekarang. Yang mungkin pada masa itu butuh waktu lama untuk sampainya informasi tersebut. Untuk melakukan cross check, untuk melakukan pengecekan berita, tentu tidak seperti sekarang. Walhasil, berita sampai kepada kaum muslimin yang berada di Madinah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar meninggalkan Makkah. Fakanu yaghduna kull ghadatin ila al-harra. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Maka mereka setiap pagi mereka keluar untuk mendatangi al-harrah. Yani bagian al-harrah itu adalah batu-batu keras, yani karena kondisi kota Madinah itu banyak sekali dataran yang terdiri dari batu-batu keras, pegunungan, bebatuan. Ya, jadi mereka keluar menuju ke al-harrah, ke arah yang memungkinkan bagi penduduk Makkah untuk datang lewat arah tersebut untuk menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk, mereka menunggu. Mungkin hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba. Bayantadhirunahu hatta yaruddahum harru dhahira. Maka mereka menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merindukan kedatangan Nabiullah alaihi salatu wasallam. Sampai kemudian yang mengembalikan mereka pulang adalah terik panasnya di siang hari. Setelah mereka merasa kepanasan, barulah kemudian mereka meninggalkan al-harrah, kembali ke dalam kota Madinah. Itu yang mereka lakukan. Tiap hari mereka pagi hari keluar lagi menanti. Mungkin hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba. Siang hari mereka sudah kepanasan, balik lagi. Fanqalabu yawman ba'dama atalu intidarahum. Falamma awaw ila buyutihim awfa rajulun min yahud ala utumin min atamihim li amrin yanzuru ilaih. Kata Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala meriwayatkan, maka suatu hari mereka sudah kembali setelah mereka menanti lama, keluar menuju al-harrah menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga mereka kepanasan. Maka mereka kembali pulang ke rumah-rumah mereka. Pada saat mereka kembali ke rumah-rumah mereka, maka ada seorang lelaki dari Yahudi itu melihat dari ketinggian, ya, dari benteng mereka, melihat ada sosok li amrin yanzur ilaih. Maka dia pun menyaksikan ada sosok orang yang datang. Fabasura bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabihi mubyaddin yazuru bihim as-sarab. Maka dia pun menyaksikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersama beliau. Mereka datang dengan berpakaian putih. Nampaknya mereka memakai apa yang diberikan oleh Zubair dalam perjalanan itu. Berpakaian putih mereka tiba. Yazulu bihim as-sarab, lalu kemudian hilang fata morgana. Lama kelamaan semakin jelas, semakin jelas, semakin nampak bahwa itu adalah orang-orang yang mereka menuju kota Madinah. Sehingga disangka oleh Yahudi ini dia adalah orang yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yamlik al-yahudi an qala bi ala sawtihi. Maka orang Yahudi ini itu tidak mampu menahan dirinya untuk berteriak. Rupanya dia ikut merasakan euforia dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia Yahudi. Dia belum masuk Islam. Namun ketika dia melihat bahwa nampaknya mereka inilah yang dinanti oleh kaum muslimin, maka dia pun berteriak. Ya, dengan suara yang keras dia menyampaikan kepada kaum muslimin, "Ya ma'asyiral Arab, hadza jaddukum alladhi tantazirun." Wahai sekalian bangsa Arab, inilah kakek kalian yang kalian nantikan. Ini kakek kalian yang kalian nantikan. Rupanya mereka tidak menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah. Mereka membaca dalam kitab Taurat, namun mereka enggan. Kesombongan, hasad, merasa diri darah Bani Israel lebih mulia daripada darah Arab, sehingga mereka enggan untuk mengikuti Nabi dari bangsa Arab. Enggan, berat, padahal mereka meyakini itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun berteriak, "Ini adalah kakek kalian yang kalian nantikan." Fatharal muslimuna ila silah. Maka kaum muslimin pun mendengarkan teriakan itu, maka mereka bergerak sambil membawa pedang-pedang mereka, ingin memberi pengamanan sambil menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhahril harrah. Maka mereka pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wilayah Al-Harrah, yaitu di perbatasan kota Madinah. Fa'adala bihim dzatal yamin. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka mengarah ke wilayah sebelah kanan kota Madinah. Hatta nazala bihim fi bani Amr ibn Auf, hingga beliau pun turun di wilayah kabilah Banu Amr bin Auf. Wadhalika yawm al-ithnain min syahri Rabi'il Awwal, dan kedatangan beliau di siang hari pada hari Senin di bulan Rabi'il Awwal. Itu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, seperti yang disebutkan oleh Ibn Abil Iz, fi yawm al-ithnain wadama fiha ashra sinin, bahwa beliau tiba di kota Madinah pada hari Senin pada bulan Rabi'ul Awwal. Faqama Abu Bakr lin-nas wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samitan. Maka Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Beliau berdiri menghadapi para penyambut ini, kaum muslimin yang menyambut mereka. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk dalam keadaan berdiam diri. Beliau duduk diam gitu. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang berdiri yang menyambut kaum muslimin. Fatafiqa man ja'a min al-ansar, maka mulailah orang-orang yang datang yang turut menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dari kaum Ansar. Mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhayyi Abu Bakar, memberi selamat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang-orang Ansar, penduduk Madinah, ya, ketika mereka mendengarkan kedatangan Rasulullah, oh, mereka berbondong-bondong keluar. Mereka melihat Abu Bakar As-Siddiq, mereka menyangka beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Ahlan. Padahal itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk diam. Ya. Diam dia. Hatta sabati syamsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian matahari menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepanasan. Ya. Kepanasan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, mungkin karena terlihat ubannya lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga disangka, oh, beliau ini Rasulullah, karena beliau yang berdiri, beliau yang menyambut kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. sampai ketika menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari panas matahari, fa aqbala Abu Bakr hatta dhallal alaihi biridaihi, maka datanglah Abu Bakar Siddiq lalu kemudian mengambil ridanya, pakaian atasnya, untuk memberi naungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak terkena panas matahari. Fa'arafa an-nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda dzalik, maka di saat itu manusia pun mengenal, yakni kaum muslimin yang datang, mereka pun baru mengetahui bahwa oh itu yang duduk itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang berdiri. Ya, dari sini menjelaskan kepada kita ikhwan bahwa penampilan Rasulullah, pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakaian biasa, tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Antum bandingkan dengan sebagian dari orang-orang yang dimuliakan dari kalangan tarekat-tarekat sufi ya. Itu kalau syekh tarekatnya itu nampak sekali berbeda dari yang lain, pakaiannya beda, iya kan? Sorbannya biasanya lebih wah lah. Ya. Pakaiannya sorban apa itu? Syal warna hijau misalnya, dengan pakaian yang berbeda dari yang lain. Dari kejauhan orang nampak, wah ini syekhnya ini. Yang lain anak buah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata pakaian beliau tidak ada yang istimewa. Jadi tidak dikenal ini pakaian Rasul, ini pakaian pengikut Rasul, ini pakaian orang dekatnya Rasul. Tidak. Pakaian yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang dikenakan oleh bangsa Arab secara umum. Sama, tidak ada yang beda, tidak ada yang diistimewakan. Oleh karena itu kaum muslimin yang belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa Abu Bakar Siddiq yang Rasulullah yang akan menjadi rumah beliau. Lalu kemudian di situ dibangun rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah, lalu kemudian dibangun pula di sebelahnya Al-Masjidun Nabawi. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, maka kaum Ansar mereka datang bersama dengan kaum lelakinya, kaum wanitanya, semuanya ingin memberi pelayanan kepada Rasulullah. Seluruhnya ingin mempersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat di tempat mereka. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'un naqa fa innaha ma'murah." Biarkan unta ini berjalan sendiri karena dia berjalan berdasarkan perintah. Dia diperintah, yakni perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian unta tersebut duduk dan menderum di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua anak yatim ini, yaitu Suhail dan Sahl. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawar menawar tanah tersebut untuk dijadikan sebagai masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kedua anak yatim tersebut keinginan untuk membeli tanahnya dan terjadi tawar menawar, maka kedua anak yatim ini mengatakan, "La bal nahubuhu laka ya Rasulullah." Tidak wahai Rasulullah, kami hanya menghibahkan kepadamu. Kami tidak menjual untukmu ya Rasulullah, karena akan dijadikan sebagai masjid. Kami menghibahkan, memberikan kepadamu untukmu ya Rasulullah. Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaqbalahu minhuma hibatan hatta ibta'ahu minhuma. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menerima tanah tersebut sebagai hibah. Beliau juga menginginkan atau menghendaki bahwa tanah tersebut beliau beli, bukan mendapatkan dengan cara hibah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam membelinya, lalu kemudian beliau pun membangun masjid bersama dengan para sahabat. Wa tafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanqulu ma'ahumul labina fi bunyanihi wa yaqul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut bekerja bakti, ikut gotong royong bersama dengan para sahabat dalam memindahkan batu-batu yang akan disusun untuk dijadikan sebagai dinding masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil mengangkat batu-batu tersebut dengan para sahabat, beliau mengatakan, hadzal himalu la himala khaybar, hadza abarru rabbana wa athhar. Dan beliau juga mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah, farhamil ansara wal muhajira. Ya, artinya dia ini adalah dendangan-dendangan untuk memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam bekerja ketika itu. Kata beliau, hadzal himalu la himala khaybar. Hadzal himal, apa yang dipikul, apa yang digotong, apa yang diangkat oleh kaum muslimin ketika membangun masjid ini jauh lebih baik, ini lebih besar keutamaannya, bukan hasil dari Khaybar. Khaybar ketika itu juga dikenal memiliki hasil-hasil kebun yang sangat baik dengan kualitas yang baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diangkat, apa yang dipikul dari batu-batu tersebut untuk membangun masjid itu jauh lebih baik daripada apa yang dihasilkan dari kebun-kebun Khaybar. Hadza abar, ini lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bertakwa wahai Rabb kami, dan lebih suci. Dan beliau juga mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah, ya Allah, sesungguhnya pahala adalah pahala di hari akhirah. Farhamil ansar wal muhajirah, berikanlah rahmat kepada kaum ansar dan kaum muhajirah. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menceritakan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah. Ada sebuah riwayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin yang menerangkan tentang peristiwa awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memasuki kota Madinah, maka para wanita, anak-anak, budak-budak wanita itu, mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menabuh ad-duf, rebana, sambil mereka berdendang, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'a lillahi da'. Sekarang jadi lagu, jadi nasyid. Tala'al badru alaina, maksudnya bulan Al-Badr, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan purnama. Ya, dipermisalkan seperti Al-Badr, bulan purnama itu telah nampak di hadapan kami, di mana beliau datang dari thaniyatul wada'. Wajib syukur alaina, wajib bagi kita bersyukur. Wada'a lillahi da', dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riwayat masyhur disebutkan dalam sebagian kitab tafsirah dan dikenal oleh kaum muslimin secara umum, sampai mereka menghafal bait-bait dendangan syairin, tala al-badru alaina. Dan riwayat ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah riwayat yang dhaif, tidak sahih kejadian itu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diterangkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah, pada jilid yang kedua nomor hadis 598, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Khali'i dalam Al-Fawaid, Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, dan sanad riwayat ini merupakan sanad yang mu'dal, banyak yang terputus ya, perawi-perawinya itu banyak yang hilang, minimal 3 perawi hilang atau bahkan lebih dari itu, sehingga hadis ini dhaif, banyak yang terputus dalam riwayatnya. Satu saja yang terputus itu sudah menunjukkan kelemahannya, apalagi kalau sampai 3 yang terputus dalam sanad riwayat tersebut, bahkan ada kemungkinan lebih. Sehingga hadis ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dalam meriwayatkan kisah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan juga terjadi kesalahan dalam penyebutan syair-syair tersebut. Ya, yaitu penyebutan Thaniyatul Wada', Tala'al Badru 'alaina min Thaniyatil Wada'. Telah muncul bulan purnama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan kami, di mana beliau datang masuk ke kota Madinah dari wilayah Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada' ini salah satu bagian di perbatasan kota Madinah. Kata para ulama, Thaniyatul Wada' itu tidak akan mungkin dilalui apabila seseorang datang dari Makkah menuju ke Madinah. Itu tidak mungkin lewat Thaniyatul Wada'. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul dari arah Al-Harrah, wilayah yang itu tidak disebut Thaniyatul Wada'. Thaniyatul Wada', ya, itu akan dilalui oleh seorang yang hendak masuk ke kota Madinah kalau dia melakukan perjalanan dari negeri Syam, dari Palestina, ya, dari Jordan, dari wilayah Syam. Ketika mereka hendak ke Madinah, nah itu masuknya lewat Thaniyatul Wada'. Tapi kalau dari Mekah, kata para ulama, tidak mungkin bisa lewat Thaniyatul Wada'. Ya. Lewatnya berbeda arah, bukan dari Thaniyatul Wada'. Jadi dari sisi kandungan, dari syair-syair yang disebutkan dalam riwayat tersebut, itu sudah terjadi kesalahan. Tala'al Badru 'alaina min Thaniyatil Wada'. Rasulullah muncul di hadapan kami dari arah Thaniyatul Wada'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Kalau beliau menuju ke Madinah, itu tidak mungkin lewat Thaniyatul Wada'. Jadi disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, wa huwa wahmun zahir li'anna thaniyatil wada' innama hiya nahiyatus syam la yaraha al-qadibu min Makkah ila al-Madinah. Ini adalah kesalahan yang nampak sekali, sebab wilayah Thaniyatul Wada' itu dari arah negeri Syam, tidak akan disaksikan dan tidak akan didatangi oleh orang yang datang dari kota Makkah menuju ke Madinah. Wala yamurru biha illa idza tawajjaha ila Syam. Dan orang yang datang dari Makkah apabila ke Madinah tidak akan mungkin bisa melewati Thaniyatul Wada kecuali kalau dari Madinah lalu melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Syam. Ah, baru lewat Thaniyatul Wada itu. Jadi dari sisi ini saja itu tidak benar kandungan yang terdapat di dalam. Orang Balikpapan mau ke Samarinda misalnya, masuk ke Samarinda lewat Muara Bada, Nyambung dah. Ya enggak nyambung kan? Lompat dulu berarti, lompat baru masuk lewat arah Bontang yang masuk Muara Badar. Nah, seperti itulah kondisi Saniyatul Wada. Jadi kata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dari sisi ini saja itu sudah merupakan kesalahan. Kata Ibnul Qayyim, "Wa ma hadza fala yazalu an-nasu yarawuna khilaf hadza at-tahqiq ala anna al-qissata bi rimmati ghayru thabitatin kama ra'ayt." Namun manusia masih saja mereka meriwayatkan kisah ini, menyebutkan adanya dendangan ya, para wanita, anak-anak dalam menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada riwayat yang lain yang menyebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, lalu kemudian kaum Ansar mereka datang, kaum lelakinya, kaum wanitanya, lalu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singgahlah di tempat kami wahai Rasulullah. Lalu mereka sambil menyebutkan dendangan-dendangan syair, di mana mereka mengatakan, yakni para budak-budak wanita, mereka keluar dan mereka mengatakan, nahnu jawarin min bani najjari ya habbadha muhammadun min jari. Kami adalah jawarin, budak-budak wanita dari kabilah Banu Najjar. Alangkah inginnya kami apabila Muhammad menjadi tetangga kami. Ini disebutkan bahwa mereka menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan beliau mengatakan, atuhibbuni, apakah kalian cinta kepadaku? Mereka mengatakan, i wallah ya Rasulullah, demi Allah kami mencintai wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ana wallahi uhibbukum, wa ana wallahi uhibbukum, wa ana wallahi uhibbukum, dan aku demi Allah juga cinta kepada kalian, demi Allah aku juga cinta kepada kalian, diulang-ulangnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini juga tidak sahih. Al-Albani rahimahullah taala mengatakan riwayat ini munkar dengan ada tambahan dendangan-dendangan syair yang disebutkan tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah riwayat ini, dan di dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Sirmah Al-Ansari, dan dia adalah perawi yang sangat-sangat lemah sekali. Walhasil tentang adanya penyebutan riwayat dendangan-dendangan syair yang diucapkan oleh kaum Ansar, oleh para wanita, oleh anak-anak atau budak-budak wanita Ansar, itu tidak sahih periwayatannya dari kisah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bagaimana meluapnya rasa senang dan gembira kaum Ansar dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasakan sebuah kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, awwalu man qadima alaina Mus'ab bin Umair. Yang pertama kali yang datang berhijrah memasuki kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ini dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaum Muhajirin yang pertama kali masuk kota Madinah, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Ketika mereka masuk, maka mereka mengajarkan kepada penduduk Madinah Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian setelah itu datang Bilal, datang Sa'ad bin Abi Waqqas, datang Ammar bin Yasir. Lalu setelah itu datang Umar bin Al-Khattab bersama dengan 20 rombongan beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, "Tsumma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." Lalu kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ma ra'aitu ahla al-madinati farihu bi syai'in, farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka aku tidak pernah melihat penduduk Madinah mereka merasakan sebuah kegembiraan seperti kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'ala al-ima'u yaqulna, sehingga para budak-budak wanita mereka mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mengatakan telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak wanita tidak mengatakan tala al-badru alaina. Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Mereka hanya mengatakan qadima Rasulullah. Telah tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meluapkan rasa gembira dan menyampaikan kepada yang lain tentang kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak ada ucapan tala al-badru alaina. Lalu kemudian dibangun di atas riwayat yang lemah ini, itu jadi dendangan, jadi nasyid, lalu disandarkan kepada Islam, nasyid Islam, lalu dalam acara-acara tertentu itu didendangkan, ya. Sambil apa, tabur bana. Kalau tabur bana semata masih lebih ringan, ini dengan berbagai macam musik, alat musiknya. Nah, dibangun di atas riwayat yang tidak sahih. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam At-Tarikh As-Saghir dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, "Inni la'as'a fil ghilman yaqulun ja'a Muhammad fa'as'a." Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini yang dikenal sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah SAW di Madinah. Beliau ketika itu masih kecil. Ya, kumpul bersama dengan anak-anak kecil menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Inni la'as'a fil ghilman." Saya berlari bersama dengan anak-anak. Ya. Sambil mereka mengatakan, "Ja'a Muhammad." Telah datang Muhammad. Fa'as'a, maka kata Anas bin Malik, saya pun berlari, fala ara syai', tapi saya tidak melihat apapun. Anak kecil, ya, senangnya dengar sesuatu, lari lagi. Ya, ini memang sudah kebiasaan anak-anak. Ya. Saya tidak menampakkan, melihat sesuatu. Thumma yaquluna ja'a Muhammad. Lalu mereka berteriak lagi, datang Muhammad. Lalu saya berlari lagi, kata Anas, fala ara syai', saya tidak melihat apapun. Ala hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuhu Abu Bakar, hingga kemudian nampaklah dan datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau Abu Bakar. Fakunna fi ba'd hirar al-Madinah thumma ba'athana rajulun min al-Madinah liyu'dhina bihi ma al-amsar. Ketika mereka berdua datang, maka ada seorang dari penduduk Madinah mengirimkan kepada kami untuk memberitakan tentang kedatangan keduanya kepada kaum Ansar. Fastaqbalahuma zuha'a 500 min al-Ansar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq disambut kurang lebih 500 orang dari kaum Ansar. 500 orang dari kaum Ansar mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta antahu ilaihima, hingga mereka pun menemui keduanya. Faqalatil ansar intaliqa aminain muta'ain. Maka kaum ansar mengatakan, lanjutkanlah engkau berjalan dalam keadaan aman dan ditaati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq baina adhurihim, berada di hadapan mereka. Fa kharaja ahlul madinah, maka setelah disambut 500 orang kaum Ansar, setelah itu keluar lagi penduduk Madinah. Hatta innal awatik la fawqal buyut yatara'ainahu yaqul yaqulna ayyuhum huwa, sampai-sampai wanita-wanita pingitan yang biasanya tinggalnya di rumah, enggak pernah keluar rumah kecuali dalam kebutuhan yang mendesak, tinggalnya dalam rumah. Ketika mereka mendengarkan berita kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka naik ke atas rumah. Mereka manjat naik ke atas rumah sambil mereka berusaha untuk melihat yang mana itu, yang mana itu yang namanya Rasulullah, mana itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pengen tahu yang mana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, "Fama ra'aina manzaran mushbihan bihi yawma idzin." Kami belum pernah menyaksikan sebuah pemandangan seperti itu ketika menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Gegap gempita. Lalu kata Anas bin Malik, "Walaqad ra'aituhu yawma dakhala 'alaina wa yawma qubida falam ara yawmain shabihan bihima." Sungguh aku melihat pada saat masuknya beliau kepada kami, yakni kota Madinah, dan pada saat wafatnya beliau, aku tidak pernah menyaksikan dua hari ini yang menyerupai hari-hari lain. Maksudnya, aku tidak pernah melihat sebuah hari yang sangat menggembirakan kaum muslimin di kota Madinah melebihi ketika awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah menyaksikan satu kejadian yang membuat sedih kaum muslimin yang paling menyedihkan mereka dari kejadian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad, Anas bin Malik mengatakan, "Fama ra'aitu yawman qattu anwara wa la ahsana min yawmi dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar al-Madinah." Aku tidak pernah melihat ada satu hari yang lebih bercahaya dan yang lebih baik dari hari ketika masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq ke dalam kota Madinah. "Wa syahidtu wafatahu fama ra'aitu yawman qattu azlam wa la aqbah min al-yawm alladhi tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi." Dan ketika aku menghadiri wafatnya Rasulullah, maka aku tidak pernah melihat ada satu hari yang lebih gelap, yang lebih buruk dari hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya kira sampai di sini ikhwan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.